dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Setiap ada ayat qul, maka yang dimaksud di sini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baik kaum Yahudi ataupun orang-orang musyrik ataupun orang-orang Nasrani. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan ai qul li haula'il yahud, yaitu maksudnya adalah katakan wahai Muhammad untuk mereka kaum Yahudi. Alladzina za'amu anna alladzi mana'ahum minal imani bika anna waliyaka Jibril alaihi salam an wallaika Jibril alaihi salam walau kana ghairuhu min malaikatillah la amanu bika wa sadaqu. Katakan wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, orang-orang yang telah mengira bahwa sebab mereka tidak mau beriman kepada engkau wahai Muhammad adalah yang menolongmu adalah Jibril alaihissalam. Kalau seandainya selain Jibril, maka niscaya mereka akan beriman dan mempercayaimu. Inna hadza za'ma minkum tanaqudun wa tafahutun. Sesungguhnya pengakuan seperti ini dari kalian adalah bertentangan dan juga tidak sesuai. Wa takabburun 'ala Allah, dan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jibril alaihi salam huwa alladhi nazzala bil Qur'an min 'indillah 'ala qalbik. Sesungguhnya Jibril alaihi salam dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah kepada hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yunzilu 'ala al-anbiya'i qablak. Dan dialah yang telah menurunkan wahyu terhadap para nabi-nabi sebelummu. Wallahu huwa alladhi amara. Dan Allah lah yang telah memerintahkan Jibril. Wa arsalahu bidzalik, dan mengutus Jibril untuk melakukan akan hal itu. Fahuwa rasulun mah, maka Jibril murni adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya begini, Pak. Kaum Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah disebabkan kenapa? Karena kata mereka yang membawa wahyunya Jibril. Coba selain Jibril, kami beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Jibril. Salah satu keutamaan Jibril adalah sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan wahyu kepada engkau dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Ya, dan membawa wahyu yang membenarkan seluruh wahyu sebelumnya, yaitu membawa wahyu Al-Qur'an dan juga petunjuk serta berita gembira untuk orang beriman. Itu Jibril. Murni benar-benar memang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dan berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Ma'anna hadzal kitab alladhi nazzala bihi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub ghayra mukhalifin laha wala munaqid. Padahal Al-Qur'an yang dibawa oleh Jibril ini adalah termasuk Al-Qur'an yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan tidak menyelisihinya dan tidak bertentangan dengannya. Wa fihi al-hidayatu tammah min anwa'i dhalalah. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang sempurna dari berbagai macam jenis kesesatan-kesesatan. Wal basharatu bil khairi ad-dunyawi wal ukhrawi. Dan berita gembira baik yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Liman amana bihi, bagi siapa yang beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Fal adawatu li Jibril al-mausuf bidzalika kufrun billahi wa ayatihi. Maka barang siapa yang memusuhi Jibril padahal Jibril mempunyai sifat seperti itu, membawa wahyu, wahyunya penuh dengan penuh dengan petunjuk, wahyunya penuh dengan kabar gembira bagi siapa yang beriman di dunia ataupun di akhirat, ya. Maka barang siapa yang memusuhi Jibril, dia kufur kepada Allah dan ayat-ayat-Nya. Dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat-Nya. Fa inna adawatahum li Jibril la lidzatihi bal lima yanzilu bihi min indillahi minal haqqi ala rusulillah. Artinya, sesungguhnya permusuhan mereka terhadap Jibril bukan kepada zat Jibrilnya, akan tetapi kepada apa yang dibawa oleh Jibril dari sisi Allah berupa kebenaran yang diturunkan kepada para rasul-rasul Allah. Makanya di ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat-Nya, musuh rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Jadi buruknya orang Yahudi ini bukan hanya nabi yang mereka perangi, yang mereka musuhi, bahkan siapa? Malaikat. Subhanallah, ya. Malaikat. Ini buruknya Yahudi. Makanya Syekh menyebutkan di sini, fayatadammanul kufur wal adawah lilladzi anzalahu wa rusulahu walladzi ursila bihi walladzi ursila ilaihi fahadha wajhu dzalik. Artinya, maka kekufuran mereka mencakup kekafiran, ya, kemudian permusuhan terhadap yang menurunkan wahyu dan terhadap rasulnya dan terhadap apa yang diturunkan, dan terakhir terhadap siapa yang diturunkan. Jadi yang dilakukan oleh Yahudi sehingga mereka benar-benar kafir di dalam ayat-ayat ini, yaitu ayat yang ke-97-98, pertama mereka kafir karena pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka kafir karena permusuhannya terhadap siapa? Allah dan Rasul-Nya dulu, ya, terhadap Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya yang menurunkan Jibril, Allah dulu. Mereka kafir karena permusuhannya terhadap para rasul. Ini bertumpuk-tumpuk kesalahan orang-orang Yahudi sehingga mereka kafir. Yang keempat, mereka kafir karena permusuhannya terhadap malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Yang kelima, mereka kafir terhadap karena permusuhannya terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini menyebabkan mereka kafir. ya. Pertama, karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Yang kedua, karena permusuhannya terhadap Allah. Yang ketiga, karena permusuhannya terhadap Rasul. Yang keempat, karena permusuhannya terhadap Jibril. Yang kelima, karena permusuhannya terhadap Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di ayat yang ke-99, saya bacakan ayatnya, atau sebelum ayat yang ke-99, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Dinyatakan mereka kafir di sini, kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi mereka kafir di sini. Sekarang saya ingin bertanya, apa bedanya musyrik dengan kekafiran? Kesyirikan dengan kekafiran. Kalau kesyirikan, kalau kesyirikan mensekutukan selain Allah dengan Allah. Baik. Kalau kekafiran, pembangkangan terhadap Allah. Ada yang lain? Kalau kesyirikan, orang yang beriman kemudian dia melakukan perbuatan syirik. Kalau kekafiran, dia tidak beriman kepada Allah. Kalau musyrik, beriman juga kepada Allah? Tidak juga kan? Baik. Nah, ada yang lain? Apa bedanya kesyirikan dengan kekafiran? Apakah bisa dikatakan setiap kesyirikan adalah kekafiran? Dan tidak setiap kekafiran kesyirikan. Bisa? Bedanya dari sisi sebab. Ya, bedanya kesyirikan dengan kekafiran. Karena kita di sini berbicara Yahudi kafir, lihat sebabnya. Kecongkakan, ya, permusuhan terhadap Allah, permusuhan terhadap Rasul, permusuhan terhadap Jibril, permusuhan terhadap Al-Qur'an. Tidak ada di sini jenis-jenis kesyirikan. Ada enggak? Enggak ada jenis kesyirikan di sini. Maka dilihat dari sebab, ya. Dilihat dari sebab kesyirikan. Nah, saya ulangi. Dilihat dari sebab kekafiran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Dalam artian orang bisa kafir karena menghina agama Allah, tapi dia tidak musyrik. Orang bisa kafir karena mungkin menginjak-injak Al-Quran, menghina firman Allah, tapi dia tidak musyrik. Ya, orang bisa kafir karena apa lagi? Membenci syariat Allah, karena tapi dia tidak musyrik. Ya, dilihat dari sebab maka kekafiran lebih umum dibandingkan kesyirikan. Lebih umum dibandingkan kesyirikan. Dan termasuk kekafiran adalah mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya kesyirikan. Sedangkan kesyirikan hanya berkutat pada Alhamdulillah. Sedangkan kesyirikan hanya berkutat kepada apa? Penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Itu kesyirikan. Bedanya kekafiran dengan kesyirikan. Nah, sekarang saya bertanya, praktek dukun, santet, guna-guna, pelet, dia termasuk kesyirikan apa kekafiran? Kesyirikan. Karena di dalamnya terjadi penyamaan jin dengan Allah. Ya. Kemudian kalau ada orang, seorang perempuan yang membenci syariat poligami, Mae besokan poligami jar. Hah? Kalau ada perempuan yang membenci syariat poligami, apa hukumnya? Kafir. Apakah musyrik? Tidak. Paham bedanya sekarang? Jadi kekafiran lebih luas dibandingkan kesyirikan. Kenapa? Dilihat dari sebab. Sebab orang kafir macam-macam. Sebab orang murtad macam-macam. Tidak hanya dengan kesyirikan. Kesyirikan adalah salah satu penyebab dari kekafiran. Ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani, dari mulai semenjak zaman Nabi Muhammad sampai detik ini, apa mereka disebut orang kafir atau orang musyrik? Hah? Kafir atau musyrik? Dua-duanya. Ya? Bisa terjadi padanya dua-duanya. Yaitu mereka mensyirikan Allah. Kaum Yahudi mensyirikan Allah dengan Uzair. Dan sekarang dinding ratapan mereka syirikan. Kaum Nasrani mereka syirikan Allah dengan salib, dengan Yesus. Ya. Dan mereka adalah orang-orang kafir. Makanya pada ayat-ayat banyak sekali Allah menyebutkan tentang kekafiran ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Dan tentang kemusyrikan ditujukan kepada juga Yahudi dan Nasrani. Ini bukti nyata. Bahwa kaum Yahudi kafir bukan karena mensyirikan, tetapi karena membangkang dan menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang mengingkari kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, tahsulu bihal hidayatu liman istahda, maka dengan ayat-ayat tersebut bagi siapa yang mencari petunjuk dia akan mendapatkan petunjuk. Wa iqamatul hujjati ala man anada, dan ayat-ayat tersebut merupakan iqamah, pendirian alasan bagi siapa yang menentangnya. Wa hiya fil wuduhi wad dilalati ala al haq. Jadi faedah Al-Qur'an itu ada dua. Ya. Yang pertama, petunjuk bagi siapa yang mencari petunjuk. Yang kedua adalah hujjah ataupun pemberat bagi siapa yang menentang. Makanya di sini rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Artinya nanti di hari kiamat Quran itu bisa mempunyai dua fungsi, menjadi penolongmu atau pemberat dosamu. Ya, menjadi penolongmu atau pemberat apa? Dosamu. Ini fungsi Al-Qur'an. Wa hiya fil wuduhi wad dilalati 'alal haqq. Dan Al-Qur'an itu jelas dan juga bukti-buktinya jelas untuk kebenaran. Qad balagta mablaghan, qad balagat mablaghan 'aziman. wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa min fisqi an amril illa man fasaqa an amrillah. Dan kedudukan ayat-ayat dalam Al-Qur'an sungguh telah sampai kepada kedudukan yang agung. Dan penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an penjelasan yang sangat jelas. Yang mana tidak ada seorang pun yang menolak penjelasan tersebut kecuali orang yang keluar dari jalan Allah. Nah, di sini kita ingin belajar kata fasik. Jadi, sebelum saya menjelaskan kata fasik, Al-Quran itu jelas. Saking jelasnya, tidak mungkin orang menolak Al-Quran, gitu loh maksudnya. Ya, saking jelasnya, tidak mungkin orang menolak Al-Quran, kecuali orang yang fasik. Fasik itu keluar dari jalan Allah. Wa kharaja an ta'atillah wastakbara ghayata takabbur. Dan dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat tinggi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, artinya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, nih Al-Quran sejelas-jelasnya bagi kalian. Mustahil kalian akan membangkang dari firman Allah dengan kejelasan Al-Quran ini. Tapi kok malah tetap membangkang? Maka berarti tidak ada yang membangkang dari petunjuk-petunjuk Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Fasik kenapa? Maksud fasik adalah dia melenceng dari jalan Allah dibarengi dengan sifat takabbur. Maka catat, kefasikan adalah sikap keluar dari jalan Allah dibarengi dengan takabbur. Sifat kefasikan adalah sikap keluar dari jalan Allah yang dibarengi dengan sifat takabbur. Makanya para ulama sering mengatakan fasik itu orang yang mengerjakan dosa dan bangga mengerjakan dosa. Ya, fasik itu adalah orang yang mengerjakan dosa dan bangga mengerjakan dosa. Itu fasik kata sebagian ulama. Karena memang dibarengi dengan sifat takabur tadi. Jadi saya sering memberi contoh begini. Ada anak-anak, ada orang dewasa. Anak-anak ini nyoba-nyoba, na'udzubillah, mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari situ. Nyoba-nyoba minum khamr misalkan. Ataupun nyoba-nyoba merokok misalkan. Ya. Maka mungkin satu kali tegak langsung batuk-batuk. Ya, anak-anak namanya. Si Fulan ini ngelihat si anak-anak itu. Langsung dia timbul rasa kefasikannya. Bagaimana? Dia mengatakan, kalian berapa umurnya? Umurnya 15 manai. Tahulah. Aku seumur ikam nih 3 botol per hari mabuk. Mabuk bangga. Ya kan? Aneh. 15 umurnya mana? Aku tahulah. Umur 15 nih rokok tuh kada batuk-batuk. Rokok nang langsung tingkat tinggi. Oh. Melakukan dosa sambil melakukan kefasikan, yaitu menyombongkan diri. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa mujahir? Dia malam hari bermaksiat. Faqad yasturuhu rabbuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dia membuat maksiat. Pagi harinya malah cerita-cerita. Wah, misalkan ada orang berzina. Di sana tuh, ada tuh. Tadi malam kurasai. Ya, ada bebinian di sana. Tadi malam kurasai. Pokoknya membangga-banggakan cerita dia ketika dia bermaksiat. Ini namanya mujahir. Jangan kasih nama anak mujahir. Ya, apalagi mujair. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefasikan apa tadi? Sikap melenceng dari ketaatan dibarengi dengan takabur, menyombongkan diri. Sudah maksiat sombong, subhanallah. Ya. Ini kan tidak cocok. Sudah maksiat dia menyombongkan diri. Taib. Ya, itu alhamdulillah kita berhenti pada ayat yang ke-99 ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca tadi termasuk ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Apakah ketongkakan kaum Yahudi tadi dia tidak percaya kepada yang gaib, bahwa Jibril itu kan gaib? Iya, bagus pertanyaannya. Apakah kelengkapan kesalahan kaum Yahudi bahwa dia tidak percaya akan hal gaib? Maka tidak, mereka percaya ya terhadap hal gaib, bahwa akan datang Muhammad, akan ada hari kiamat. Di dalam kitab-kitab mereka disebutkan. Cuma mereka menyombongkan diri dari mempercayai itu. Mereka bukan tidak percaya, tetapi menyombongkan diri dari itu. Dan berkenaan dengan menyombongkan diri, ini parah ini kalau seandainya ya ada orang-orang yang fasik. Salah satu bentuk kefasikan adalah apabila dinasihati, terutama di hadapan orang-orang, dia timbul rasa congkak dan sombong untuk melakukan dosa. Dan ini bentuk kefasikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Dan jika dikatakan kepada dia, "Hei fulan, takut engkau kepada Allah?" Misalkan, "Ustaz, salah ayatnya saya tanya." Maka semestinya harus menerima. Bukankah itu sebagai bentuk perbaikan dan nasihat? Tetapi karena dia, nah ini timbul ya permasalahan hati. Karena dia tidak, hatinya tidak bersih, maka timbul. Biar aja gini salah. Tahu kada aku nih duduk 20 tahun di majelis ilmu, ikam nih anjir. Biar aja salah, mun salah-salah surga aku neraka aku menanggungnya. Itu biasa seperti itu. Dan ini biasanya timbul dari orang-orang yang hatinya tidak bersih. Dinasehati bukan malah yang tasih. Ya, bukan malah menerima nasihat. Tetapi malah melawan dengan melakukan dosa. Maka hati-hati ya. Jadi permasalahan hati ini sebenarnya luas sekali dan berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Orang yang hatinya bersih, kapan dia dinasihati, jazakallahu khairan. Misalkan ada seorang ustaz, saya sudah 2 kali ikut pengajian antum. Antum salah menyebutkan hadis. Begini, begini, begini. Bukan aw, tetapi wa. Oh iya, jazakallahu khair. Mudah-mudahan nanti saya tidak lupa lagi. Dan terima kasih atas masukannya. Sehingga kaum muslim tidak salah dengan apa yang saya ucapkan. Itu kalau hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, ya merasa dihina dengan muridnya. Padahal bukan menghina, muridnya ingin membenarkan. Dan wajar manusia salah. Lawang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keliru dalam beberapa kejadian. Wajar manusia salah. Maka pada saat itu orang yang bersih hatinya adalah orang yang menerima nasihat, masukan, kritikan. Tetapi orang yang tidak bersih hatinya, dia tidak mudah menerima nasihat. Bahkan lebih parah lagi, timbul rasa sombong. Misalkan ada seorang ustaz, kiai atau tuan guru mengatakan, disebutkan, ini ulun mohon maaf, sudah baik bahasanya. Yang pian gawi sepertinya belum ada contohnya dari Rasulullah. Maka jawabannya, jangan bepandir kereda-kereda contohnya lah. Aku ini dapat ijazah mulai sana lah. Mun salah nang menanggung neraka aku jua lain nikam. Berdiam aja sudah. Nah, lah maka bersihkan hati. Dan tanda orang bersih hati menerima nasihat. Dan alhamdulillah orang menasihati kita itu berarti sayang kepada kita. Ya. Artinya apa? Masih banyak yang memperhatikan kita. Kadang-kadang ustadznya pakai kaos nasihati. Kadang-kadang ustadznya mungkin terlalu berlebihan bergaul dengan kawan-kawan sejawatnya dinasihati. Maka kita menerima nasihat. Kalau memang itu baik, ya seperti itu. Bukan urusan kita. Ah, si fulan tuh satai hasad aja lawan ulun, iri aja. Bukan urusan. Nah, kita tidak dituntut untuk mengorek hati manusia. Kita dituntut untuk menerima nasihat. Begitu pula di dalam keadaan rumah tangga. Ya, suami yang bersih hatinya yang menerima nasihat. Istri yang bersih hatinya yang menerima nasihat. Jangan berbalas-balasan. Seperti misalkan seorang istri kedapatan suaminya berbohong. Kenapa ding berdusta? Pian berdusta 10 kali kada ulun takuni. Ulun hanya sekali ya. Nah, ini sistem balas dendam dalam rumah tangga tidak boleh. Ya. Ingat sekali lagi, Allah tidak akan menerima di hari kiamat kecuali orang yang hatinya bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat. Salah satu tanda hati yang bersih adalah menerima nasihat dari siapapun, ya. Bahkan subhanallah, seperti yang saya sering katakan, pepatah Arab mengatakan, sadiquka man saddaqaka la man saddaqaka. Temanmu sebenar-benarnya adalah yang membenarkanmu kalau kamu salah, bukan yang selalu menganggap kamu benar. Nah, ini para ikhwah sekalian. Dan itulah fungsi daripada, kan bukankah ada hadis Rasulullah SAW, haqqul muslimi alal muslimi sitt. Hak orang muslim terhadap muslim yang lain adalah 6. Salah satunya apa? Jika dia meminta nasihat, maka nasihati. Bahkan subhanallah, ada hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, mereka membaiat Rasulullah di atas nasihat atas setiap muslim. Makanya mana mun beisi kawan suka memberi nasihat, ya, sebelum kita mengadukan ataupun curhat kepada diri sudah kasih nasihat, ya, enak sekali. Saya pernah punya kawan orang Sudan. Sudan biasa berkulit hitam tetapi akhlaknya sangat baik. Kalau kita duduk, kapan kita duduk di samping dia? Wahai Ahmad, jangan lupa menghafal. Wahai Ahmad, jangan lupa ini bab ini penting. Pokoknya nasihat aja. Dan biasanya orang yang diberi nasihat, dia langsung lembut hatinya. Ini faedahnya. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita saling menasihati. Cuma perhatikan. Jangan juga terlalu kasar memberi nasihat. Ya, dilihat situasi dan kondisinya. Misalkan orang tua, jangan diberi nasihat di hadapan orang banyak. Maka tidak cocok. Tetapi berdua-duaanlah. Bukankah hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat, maka jangan ditampakkan di hadapan orang banyak. Ya. Walakin liya'khudh biyadihi, ambil kedua tangannya. Fa in qabila fadha wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, oh berarti sudah selesai tanggung jawab memberi nasihat. Ya. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut, sehingga seseorang yang menerima nasihat pun susah, apa, mudah untuk menyampaikannya. Saya pernah punya pengalaman seorang suami menasehati istrinya, dan ini pengalaman hakiki. Kawan saya di sebuah provinsi menasehati istrinya agar berhenti bekerja, karena bekerja memakai pakaian yang ketat, kemudian kadang-kadang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan dia seorang laki-laki, alhamdulillah diluaskan rezekinya. Sampai-sampai sang suami tersebut mengatakan kepada istrinya, gaji berapa sebulan? 7 juta misalkan. Kali sisa sampai pensiun berapa? Misalkan 12 tahun. Kali 7 juta sampai pensiun kira-kira 1 miliar sekian. Nading, ini nah, cash 1 miliar sekian, aku bariakan asal beampih gaji, beampih begawi. Mun kada jua, paksai mencari nang lain aku. Nah, ini ancaman-ancaman seperti ini tidak bagus untuk dijadikan sebagai sebuah ajang nasihat. Dan terbukti, saya bilang jangan begitu mas caranya. Caranya ambil perasaannya. Diambil hatinya, bukan dioperasi. Ambil hatinya, ambil perasaannya. Ya, apa maksudnya? Coba mas sekali-kali pulang dari luar kota setelah kerja, bawa surprise apa yang dia, meskipun kecil. Misalkan karena dia orang kaya, misalkan cincin, emas, apalah, pokoknya surprise. Maka manjur. Sekarang sudah dalam tahap proses untuk melepaskan dari pekerjaannya. Begitu. Jangan terlalu kasar ketika memberikan nasihat. Sedikit-sedikit, ya, saya cerai. Sedikit-sedikit, sudah gini, kita kada cocok pinanya. Nah, jangan seperti itu. Ya. Di samping dia itu adalah perangkap syaitan, akan tetap, dan juga itu adalah bukan tujuan kita, tidak menyelesaikan masalah. Dan saya katakan di majelis ini, semakin kita mengkaji, mengaji, mengikuti kajian, semestinya harus ada akhlak yang berubah dari kita. Terhadap keluarga kita, terhadap teman-teman kita, terhadap kerabat, karib-kerabat kita. Harus, jangan semakin malah tambah buruk. Ya, ini tanda ilmu tidak bermanfaat nih. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mendatangkan lebih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyatul Auliya, Hilyatul Talibul Ilm. Baik, ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.